Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim. Kita masih pada ayat 48 dari Al-Maidah pada potongan ayat Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Telah lalu penafsiran a'immah bahwa para nabi alaihimussalam masing-masing Allah jadikan syariat mereka berbeda satu dengan yang lain pada rincian syariat furu', adapun usul pokok dasar agama mereka sama, menyeru kepada tauhidullah, agar hanya Allah saja yang disembah, dan melarang dari segala bentuk syirik. Seperti Allah sebutkan dalam ayat-ayat lain, ma lakum min ilahin ghairuh. Kenapa kalian menyembah Tuhan sesembahan selain Allah? Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak aku utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa aku adalah sesembahan kalian satu-satunya, maka kepadaku saja kalian beribadah. Penafsiran kedua, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, khitab ditujukan pada umat ini, ayat ini. Sehingga makna ayat, likullin ja'alna, masing-masing, ini kami jadikan Al-Quran ini, bagi kalian wahai umat ini, syir'atan wa minhaja. Artinya semuanya yang ada dalam Quran untuk kalian. Kepadanya, kepada Quran, hendaknya kalian bertauladan, mengambil qudwa. Kalian jadikan sebagai imam, panutan, rujukan bagi kalian. Syir'atan wa minhajan. Dengan demikian, dengan penafsiran kedua ini, Quran Allah jadikan minhaj. Minhaj itu jalan yang jelas, terang, mengantarkan kalian kepada maksud dan tujuan, yang itu kemaslahatan yang baik bagi kalian. Demikian ditafsirkan atau dinisbatkan makna ini kepada Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah. Walaupun Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari as-sahih al-qaulul awwal, yang lebih benar penafsiran pertama, dan itu yang ma'ruf dari a'immah mufassirin tadi. Ini para nabi masing-masing diberi syariat telah lalu beda satu dengan yang lain pada rincian ajarannya, namun semua mengajak kepada tauhidullah, melarang dari syirik, sebagaimana yang Rasul sebutkan dalam hadis, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Abuna wahid wa ummahatuna syatta. Kami para nabi itu saudara sebapak. Ibu kami banyak, ini beda-beda. Bapak kami satu. Selama bapak itu satu, nama sama. Kalaupun mungkin misalnya seorang bapak nikah 10 kali, 20 kali misalnya, ya tetap anak-anaknya bin fulan, gak akan beda. Artinya begitu, ajaran para nabi itu sama, bertemu pada tauhidullah, ibunya berbeda-beda, artinya syariat mereka tidak sama satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah katakan, walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahida. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan kalian umat yang satu. Ini menguatkan penafsiran yang pertama. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahida. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan kalian umat yang satu. Kalau seandainya seperti penafsiran kedua ditujukan kepada umat ini, maka enggak bisa difahami bagaimana jadikan umat yang satu, wong umat ini umat yang satu. Nah, makanya yang lebih kuat penafsiran pertama tadi. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Bahwa dari kekuasaan Allah akan menjadikan semua manusia pada satu agama, satu syariat. Sehingga tidak ada syariat yang mansukh. Kalau Allah kehendaki, bisa saja, enggak ada yang sulit bagi Allah. Agama mereka satu, syariat mereka sama, tidak ada beda sama sekali. Enggak ada istilah syariat dinasakh, ajaran yang ini sudah dihapus, mansukh. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan demikian semua dari semenjak zaman Adam sampai terakhir. Nah, namun sengaja Allah jadikan setiap rasul beda syariatnya dengan rasul yang lain. Datang rasul berikutnya menasakh, menghapus sebagian atau seluruh syariat yang sebelumnya. Sampai kemudian dengan diutusnya Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, terhapus semua syariat yang sebelum-sebelumnya. Manusia hanya wajib mengikuti dan mentaati, beriman kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini kekuasaan Allah, Allah tunjukkan. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan kalian umat yang satu, syariatnya sama. Tetapi seperti Allah katakan di ayat berikutnya, walakin liyabluwakum fima atakum. Allah menguji kalian, ibtila, bala, cobaan bagi kalian. Dijadikan syariat beda satu dengan yang lain dari para nabi untuk ikhtibar, ujian bagi manusia. Taatkah mereka dengan yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan para rasulnya? Agar diketahui siapa dari mereka yang taat, dan Allah balas dengan balasan yang lebih baik, kenikmatan. Siapa pula yang akan maksiat, akan ketahuan dari situ. Liyabluwakum fima atakum, untuk Allah uji kalian, Allah seleksi kalian terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Kata Abdullah ibnu Katsir, minal kitab. Ini Allah uji kalian dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari Quran ini. Bagaimana respon kalian terhadapnya? Oleh karena itu, inti ketaatan di situ. Iman dan istislam. Inqiyad at-tam. Menerima, dan itulah Islam, berserah diri, nerima sudah. Apapun itu yang datang dari Allah. Terikat secara utuh dan sempurna. Makanya Allah sebutkan terkait kiblat, perubahan yang semula dari Baitul Maqdis, kemudian dirubah ke Ka'bah, Baitullah. Allah katakan laisal bir an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya albir, ketaatan, kebaikan, bukan kalian menghadap timur, menghadap barat, bukan itu. Intinya bukan itu. Bukan ketika menghadap Baitul Maqdis, bukan ketika menghadap Ka'bah, bukan itu. Intinya adalah di mana iman kalian, kalian menerima, taat. Kalaupun seandainya dalam satu hari dirubah kiblat itu 100 kali, mukmin akan mengatakan sami'na wa ata'na, enggak ada masalah. Mau ke utara, mau ke barat daya, mau ke timur laut, enggak ada masalah. Itu datang dari Allah, itu dari Rasulnya, sami'na wa ata'na, selesai. Bukan kemudian yang baik itu ngadap Baitul Maqdis, enggak, yang benar itu ngadap Ka'bah. Bukan itu intinya. Inti agama bukan di situ. Enggak masalah bagi seorang mukmin, kemanapun dia disuruh menghadap, menghadap. Istislam, menerima. Disitulah hakikat ad-din, agama. Kemudian Allah anjurkan mukminin untuk bukan sekedar melakukan kebaikan, bukan sekedar berbuat amal soleh dan ketaatan, tetapi lebih dari itu, bergegas, bercepat-cepat, dan itu makna lebih dari sekedar beramal soleh, makna lebih dari sekedar taat ibadah, mempercepat, segera dia laksanakan. Maka Allah katakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian. Fastabiq, dalam kebaikan, taat kepada Allah, mengikuti syariatnya, mengimani kitabnya, mengimani, mentaati rasulnya, berlomba-lombalah dalam itu. Layaknya kalau orang dalam pacuan kuda, gak ada yang mau ngalah. Masing-masing berusaha untuk terdepan. Ini di sini, ini gak mau kalah. Ini di sini, ini. Terus demikian, masing-masing berusaha untuk yang terdepan, bergegas, cepat dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan ini salah satu dalil yang ulama sebutkan bahwa perintah-perintah syariat dalam Quran maupun sunnah yang mutlaqah. Mutlaqah itu tidak disebutkan waktunya. Syariat melepas begitu saja. Ada perintah. Tidak disebutkan kapan untuk dilakukan. Misalnya, contoh, Allah sebutkan walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan kalian haji ke Baitullah. Kapan? Orang punya usia panjang, 60, 70 tahun. Dia melalui tahun demi tahun, kapan dia harus melakukan kewajiban haji ini? Allah enggak sebutkan kapan. Waktunya, pelaksanaannya. Yang semacam ini, awamir mutlaqoh, perintah-perintah yang mutlak, penyebutan zamannya, waktu pelaksanaannya, jumhur para ulama menyebutkan yang benar itu alal faur. Dilaksanakan hendaknya secepat mungkin, sesegera mungkin. Dari awal ketika orang punya kesempatan, punya waktu, ada kemampuan, segera. Jangan ditunda. Berdalilkan ayat-ayat seperti ini. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Cepat, bergegas. Juga ayat yang semakna dengan ini, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, sari'u, bercepat-cepatlah untuk mendapat ampunan dari Rabbmu. Wahum laha sabiqun, dan mereka dalam kebaikan sabiqun, cepat, bersegera. Satu. Yang kedua, juga yang demikian, kalau dipercepat pelaksanaannya, abrok lidzimmah. Abrok lidzimmah. Lebih cepat melepaskan tanggung jawab, beban. Hanya kalau belum dia lakukan, masih terus beban itu ada di pundaknya, kewajiban. Terus dia berhutang. Tapi dengan segera dia lakukan, segera kewajiban itu telah lepas dari tanggung jawabnya. Alhamdulillah sudah dia laksanakan. Selama itu belum, terus menjadi tanggungan dia. Nah, maka itu alal faur. Termasuk makna dalam ayat ini, ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul a'mali afdal atau ahabbu ilallah, amalan apa yang paling afdal atau yang paling dicintai Allah, lalu disebutkan as-salah ala waktiha, salat di awal waktunya, salat di awal waktunya, karena dengan itu bersegera. Ya Allah, masuk waktu azan, waktu sejenak untuk orang persiapan wudu ini itu, datang ke masjid, qomat, sholat, segera di awal waktunya dilakukan, dan itu amalan terafdol. Seperti yang Rasul jawab, amalan paling dicintai Allah kecuali yang diperkecualikan oleh syariat, seperti isya. Naam, syariat yang memperkecualikan pelaksanaannya lebih afdal ditunda, diakhirkan. Sampai Rasul katakan ketika menunda isya sampai malam, walladzi nafsi biyadi innahu lawaqtuha laula ana syuqa ala ummati, demi yang jiwaku ada di tangannya, ini waktu isya yang sesungguhnya, ini yang lebih afdal, kalau saja itu tidak memberatkan umatku. Al-muhim, itu pengecualian. Tetapi secara umum, pelaksanaan di awal waktu itu paling afdol. Seperti yang Rasul jawab, disegerakan pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukama menyebutkan dari makna-makna ini, khairul birri ajiluhu. Khairul birri ajiluh. Sebaik-baik albir, kebaikan, yang disegerakan. Ketika kamu segera mengamalkannya, ketika kamu segera melakukannya, itulah yang terbaik. Makna, atas dasar makna ini pula Rasul nasihatkan, terhadap seorang muslim, syababaka qabla haramik, untuk dia gunakan waktu mudamu sebelum masa tuamu, bersegeralah mumpung kamu masih kuat, panca indramu masih lengkap, masih utuh, masih semangat, dan seterusnya. Kata Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadhiril mazaa, wa idza amsayt fala tantadhiris sabah, wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Kalau kamu di pagi hari, jangan kamu tunda sore, jangan kamu tunggu sore. Kalau kamu di sore, jangan tunggu pagi. Artinya yang bisa kamu lakukan dari kebaikan di pagi, lakukan di pagi itu, segerakan. Bahkan kalaupun itu amalan duniawi yang ada manfaatnya buatmu, segera lakukan. Jangan kamu tunda nanti sore saja. Sore begitu pula, yang bisa kamu lakukan, lakukan segera. Jangan kamu tunggu besok pagi saja. Kamu tunda, belum tentu kamu bisa mengamalkannya di waktu yang kamu inginkan. Ternyata pagi kamu tunda sore, sore kamu ada tamu, ada kesibukan, sakit atau apa, terbengkalai amalan itu akhirnya. Yang semestinya itu sudah rampung, sudah selesai, memberi keuntungan bagimu kalau saja pagi tadi kamu jalankan. Hanya kamu yang rugi. Begitu pula sebaliknya. Khudh min sihatik lima radhik. Ambil dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Bersegeralah dalam kebaikan. Mumpung kamu masih sehat, kamu sakit, terhalang untuk berbuat ini dan itu. Al-muhim, itu yang Allah sebutkan dalam ayat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, seluruh kebaikan. Makanya Allah jamak khairat, dalam sholat, dalam ibadah, dalam sedekah, dalam infak, dalam ta'awun, alal birri wa taqwa. Bersegeralah, berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah ilallah marji'ukum jami'an. Kemudian Allah sebutkan, kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Dikembalikan tentunya di yaumul qiyamah. Kalian semua kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan akan Allah kabarkan pada kalian apa yang kalian perselisihkan dari al-haq. Sehingga yang jujur Allah balas karena kejujurannya. Yang kafir, yang mengingkari, mendustakan al-haq, akan Allah azab dengan keadilannya. Ayat semacam ini ancaman. Agar orang tidak mendustakan al-haq, tidak menyelisih yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena diancam, diingatkan oleh Allah, akan Allah kabarkan pada kalian nanti di yaumul qiyamah, kalian akan tahu dampak dan akibat semua itu. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Wa anihkum, dan berhukumlah di antara mereka dengan yang Allah turunkan, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ini kembali penegasan terhadap yang telah lalu, untuk Rasul SAW dan umat beliau masuk di situ bersama beliau, menerapkan dan mengamalkan hukum Allah, syariat yang Allah turunkan, dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang menyalahi al-haq. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallah. Dan hati-hati dari mereka, yakni musuh-musuhmu dari Yahudi, musuh-musuhmu dari kufar, agar mereka tidak mengkelabuimu, tidak mentadlis, menyamarkan al-haq atas dirimu. Jangan kamu tertipu oleh propaganda dan rayuan mereka, karena mereka orang-orang pendusta dan pengkhianat. Jangan terfitnah oleh mereka. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallau, jika mereka berpaling dari hukum yang telah engkau tentukan bagi mereka, berpaling dari al-haq, menyalahi syariat Allah, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim, maka ketahuilah Allah menginginkan untuk menimpakan kepada mereka karena sebagian dosa-dosa mereka. Artinya semua itu dengan takdir, ketetapan Allah, tentunya dengan hikmah yang Allah kehendaki, memalingkan mereka dari hidayah karena dosa-dosa mereka, yang karena dosa itu, maksiat mereka, membuat mereka terhalang dari hidayah, membuat mereka tersesatkan dari siratul mustaqim, dan itu syu'mul maksiyah, dari celakanya, dari sialnya kemaksiatan, mengundang kesengsaraan, kesesatan bagi pelakunya, terharamkan dari hidayah, tersesatkan dari jalan Allah Semakin dia bermaksiat, semakin dijauhkan dari cahaya hidayah. Sebagaimana sebaliknya, ketaatan seseorang, istiqomah seseorang mengundang hidayah baginya. Semakin dia diteguhkan, dikuatkan dalam hidayahnya, semakin istiqamah. Makanya Allah katakan, walladzina tadau zadahum huda. Dan orang-orang yang di atas hidayah, di situ mereka istiqamah, mereka taat, mereka ibadah. Allah tambah hidayah mereka. Allah tambah menunjukkan mereka ada dalam hidayah dari awal ketaatan. Karena mereka taat, ini mengundang kebaikan bagi mereka. Sehingga ditambah hidayah mereka oleh Allah, diperkuat dalam istiqamahnya. Nas'alullah min fadlih. Wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Tapi banyak dari manusia fasik, keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya. Mayoritas dari manusia menyalahi al-haq, menjauh dari al-haq. Seperti Allah sebutkan dalam ayat-ayat lain di Yusuf, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan mayoritas orang tidaklah beriman walaupun kamu itu haris untuk iman mereka. Harris itu semangat. Harris itu antusias, kuat. Harris itu ketika kamu meluangkan segala kemampuan dan daya, segala yang kamu bisa. Bagaimana supaya mereka mendapat hidayah, mau iman, mau nerima. Tapi mayoritas mereka gak akan demikian. Dari harisnya Rasulullah SAW, beliau dipanggil oleh Quraisy, ditanya ini itu, dalam keadaan mereka orang-orang yang kufur, dan memanggil pun, tanya-tanya ke Rasul ini itu dalam keadaan istihza saja. Bukan orang yang ingin kebenaran, tanya, mencari Allah. Bukan. Mereka mempermainkan Rasul SAW. Tapi karena hirisnya Rasul betul-betul ingin hidayah bagi mereka, dilayani oleh Rasul, dituruti. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian di depan para pembesar-pembesar Quraisy, beliau menjawab, beliau menjelaskan, datang Abdullah ibn Ummi Maktum, orang miskin, lemah, buta, radhiyallahu anhu. Betul-betul cari al-haq, mau tanya ke Rasulullah SAW. Datang di waktu Rasul menghadapi pembesar-pembesar Quraisy ini. Rasul bermuka masam sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau melihat enggak tepat timingnya. Ini depan orang besar. Abdullah bin Maktum orang miskin, buta, datang sampai ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'akal a'ma. Bermuka masam engkau, berpaling, yakni merasa risih sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya Abdullah bin Maktum. Karena buta datang kepadamu. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talahha. Dia datang betul-betul ingin al-haq. Yas'a wa huwa yakhsha, betul-betul takut kepada Allah, ingin khair. Kamu malah berpaling atau meninggalkannya. Terkait orang kufar, fa anta lahu tasadda, kamu malah antusias. Al-muhim, dari sisi makna hirs, ingin dan sangat berharap mereka beriman. Tapi seperti kata Allah, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Kalaupun kamu seperti apapun, mayoritas mereka enggak akan beriman. Juga dalam An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluk an sabilillah. Kalau kamu taati mayoritas yang di muka bumi ini, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kata Ibnu Abbas terkait ayat, wa inna kathiran minan nas lafasiqun, kebanyakan dari orang itu fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah. Yani seperti Ka'ab ibnu Asad, ibnu Soluba, Abdullah ibnu Surya, tokoh-tokoh Yahudi. Nah, begitu pula Syas ibnu Qais. Di mana mereka, tokoh-tokoh pemuka Yahudi ini saling berkata, ayo kita datangi Muhammad, kita uji, kita tanya tentang agamanya. Sehingga mereka datangi, mereka katakan, wahai Muhammad, engkau tahu kami pemuka agama Yahud, alim ulamanya. Kalau kami mengikuti kamu, semua Yahudi akan ikut bersama kami. Enggak akan ada yang berani menentang kami, karena pemukanya. Antara kami dengan kaum kami ada perselisihan. Kami berhukum kepadamu mencari solusi. Maka bisakah engkau memutuskan hukum yang menguntungkan kami dan menyalahkan mereka? Dengan itu kami akan beriman padamu, asal kamu mau tentukan hukum bahwa yang benar adalah kami, kaum kami di pihak yang salah. Dengan itu kami akan percaya kepadamu sebagai nabi, utusan Allah, kami akan ikuti, akan imani kamu. Tentunya tawaran itu ditolak oleh Rasulullah SAW karena kedzaliman. Kata Ibnu Abbas, maka turun ayat ini, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Berhukumlah dengan yang Allah turunkan padamu, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ini tadi Abdullah bin Surya, Syas bin Qais, yang lainnya. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Hati-hati, jangan sampai mereka menipumu, memfitnahmu dari sebagian yang Allah turunkan kepadamu. Secara umum, ahlul batil memfitnah ahlul haq, menguji mereka untuk meninggalkan kebenarannya, untuk mau ngikut dan membenarkan kebatilan mereka. Yaftin, dan dengan itu mereka memfitnah. Memfitnah artinya ujian dan godaan yang mereka berikan besar terhadap ahlul haq. Terkadang itu dengan syubhat, terkadang itu dengan harta benda, terkadang dengan yang lainnya, dunia, agar kemudian ahlul haq mau meninggalkan prinsip-prinsipnya, mau tanazul, mau mengalah dari prinsip-prinsip dasarnya, mau mengikuti hawa nafsu mereka, walaupun itu melanggar dan menyalahi dari apa yang Allah turunkan, seperti ayat sebutkan, wahdharhum an yaftinuka biwa'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati kamu. Jika Rasulnya sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, tentunya selain beliau lebih-lebih lagi, lebih pantas untuk diingatkan agar tidak terfitnah di zaman terlebih yang banyak fitnah itu, di zaman yang begitu dahsyat godaan-godaan fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, banyak menipu, banyak menggoda, tergiur orang yang kurang imannya, tergiur orang yang kurang ilmunya. Tipe orang yang mudah terseret fitnah dan hawa nafsu, satu karena orang yang memang jelek niat dan tujuannya dari awal, memang tidak ada keikhlasan kepada Allah, dan Allah Maha tahu isi hati masing-masing hambanya. Buruknya niat dan tujuan. Yang kedua, karena jeleknya pemahaman. Mungkin ilmu ada, tetapi pemahaman yang buruk, jelek, salah dalam memahami nusus, salah dalam memahami penjelasan dan athar dari para a'immah, sahabat, tabi'in maupun yang setelahnya, sehingga ngawur dalam penerapannya, seperti disebutkan, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min fahmihi saqimi. Terkadang orang mencela, menyalahkan perkataan yang benar, padahal penyakitnya ada pada pemahaman dia yang tumpul, yang jelek. Yang ketiga, karena kejahilan, jahil. Jahil karena tidak berilmu, atau ilmu yang ada padanya ilmu yang la yanfa', ilmu yang tidak dia amalkan, ilmu yang dia langgar. Kata Abu Darda, mazalal alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmih. Seorang alim teranggap jahil sampai dia mau taat mengamalkan ilmu dia tersebut. Dan ilmu memang untuk diamalkan, itu tujuan utamanya, itu yang terpenting. Bukan sekedar teori yang dihafal, bukan sekedar cerita yang dibaca, bukan sekedar demikian nusus yang tanpa ada pemahaman dan tadabbur. Mereka baca Quran, mereka baca hadis, khatam. Kata mereka, tabarrukan. Mereka katakan, kita baca Sahih Bukhari. Dibaca sanad-sanadnya. Dari awal kitab hingga akhir kitab. Kalau Quran jangan tanya khatamnya. Buku-buku hadis, Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lain-lainnya. Haddatsana fulan qala al-Bukhari, haddatsana fulan fulan qala Rasulullah, qala al-Bukhari, qala Muslim, haddatsana fulan fulan fulan qala Rasulullah, sampai khatam. Dan cepat bacanya. Mereka katakan supaya dapat berkahnya kitab-kitab ilmu ini. Wala ada pemahaman. Apa yang dimaukan dalam hadis-hadis itu? Enggak ada penerapannya, enggak ada pengamalannya. Bukan demikian ilmu diturunkan, bukan untuk itu. Nas'alullah taufik lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.